صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب الآية آيات منك نرانك صفات wong تقوى alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina bil ghaibi kelawan barang-barang sing gaib barang-barang sing gaib niku sing kula jenengan dereng nate ningali niku namine barang gaib. Kita percaya contohnya barang gaib dina kiamat, dina ba'as, manusia lan makhluk sak jagat sing wis do mati diuripno maneh. Kula jenengan dereng ngerti neng wis percaya lan yakin wong mati besok diuripno maneh. Iki namene iman rene barang gaib. Wong-wong sing Islam lakune apik mesti swarga. Kula jenengan dereng ngerti swarga. Neng percaya swarga termasuk barang gaib. Wong-wong sing do nakal luweh-luweh kufur bakale neraka. Neraka kula jenengan dereng ngerti. Mayal bidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang-orang ucapan yang terluntar dari mulut kecuali dicatat oleh rakib atid. Omongan kita dicatat malaikat rakib atid. Kula jenengan dereng kenal orang ngerti rakib atid ku sapa. Neng kula jenengan yakin percaya iki namanya barang gaib. Ngatomake sing wajib diimanake dening wong Islam. Ora mutra, ora diputra ake, la ono sing mateni kita yakin. Nomor loro percaya nengene malaikat. Kula jenengan durung ngerti malaikat. Neng percaya nek malaikat yono. Ora terima atusan ewon. Neng atusan ewon. Pirang-pirang. Malaikat niku macam-macam tugasnya. Ono sing ditakdir. Takbiratul ikhram. Kecil-kecil. Nanti sak terusnya ora leren-leren nek durung tiang. Ono sing rupo kafe nganti kiamat. Iktidal, sujud, dan seterusnya. Niku. Apa orang kesel? Malaikat orang di kesel. Sebab malaikat niku makhluk sing unggul. Diparingi akal. Neng ora diparingi nafsu. Jadi seneng ane ngibadah. La ya'suna Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ora tau duraka, ora tau maksiat, selalu ngikuti perintah malaikat. Kita wajib nekatake nek Gusti Allah kagungan malaikat nganti ribuan, puluhan ribu. Sing wajib ditekatake secara rinci 10. Karena ini ditulis namanya kitab alit kanggo bocah-bocah diarani aqidatul awam. Malaikat 10 ku sapa? Jibril, Mikael, Israfil, Azrael, Munkar, Nakib, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya nyampe akim wahyu. Hubungan antara Allah dan para nabi, para rasul. Malaikat Mikael tugasnya bagi rizki, bagi hujan. Malaikat Israfil tugasnya nyebul semprong. Lain nyebul ping pindu. Neng semprong tetap di pangku. Malaikat Azrael tugasnya nyebut nyawa. Mungkar Nakir tugasnya takon nakoni wong mati dan bitakon kubur. Niki ampun keliru kuburan dengan bitakon alam kubur. Alam kubur karo kuburan niku dhewe. Alam kubur kupiye kula jenengan dereng dugi ngriku neng wis dikendakno. Dikandakno Nabi al-qabru radhatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Alam kubur ana sing pertamanan swarga iki kanggone wong Islam, ana sing jurang neraka kanggone wong kafir. Dadi nek takone alam kubur ku padang tak peteng padang, adem tak panas, adem kanggone wong Islam. Panas, peteng kanggone wong kafir. Di alam kubur. Lah nek kuburan padang tak peteng, rino tak bengi. Rino ya padang, nek bengi ana dilae ta ora. Nah, ana dilae entek yo kelip-kelip. Alam bubuk. Maka gelis. Aika Israel pencabut nyawa. Israfil nyebul semprong nak mempengkir. R pitakon alam kubur. Malaikat Ridwan sing jaga suwarga. Malaikat Malik sing jaga neraka. Mereka malaikat Malik ngepalane sing jaga neraka malaikate pirang-pirang. Sing kepala kepalane jaga neraka ana 19. Diterangake teng Quran alaiha tis'ata asyar. Sing jaga neraka kepala kepalane ana 19. Mereka ana wong kafir Mekah sing mloto nek Mekah jenengane Abul Asyud. Wonge gagah rasa. Ngadek ngejai lulang diseret niku lulange suwe. Wonge ora mbat. Lah iku kemakine. Dimau Muhammad maca Quran nerangake sing jaga neraka 19. Wong kabeh diundangi kabeh. Ayo kene rundingan. Kekuatanku besok ngelawan 17 malaikat. Aku wani musuh malaikat 17. Sing loro kowe wani apa ora dikeroyok. Oh, itu pencilaane wong. Rumasane malaikat simpis-simpis ngono. Kendeng. Wong kendenge ra makakat. Nek aku dicawok malaikat Jibril ngono ae wis mati. Ya. Manusia kabeh itu bodho-bodho ya. Pikirane holor-holor. Ya. Wangsul dateng iman. Iman dateng Gusti Allah. Nomor loro iman dateng malaikat. Nomor telu iman kitab-kitab Allah, kitab-kitab ingkang temurun saking langit, niku wonten 100 sekawan. Ingkang wajib dinekatake, diimanake, namung sekawan. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat kangge Nabi Musa. Zabur kanggo Nabi Dawud, Injil kanggo Nabi Isa, Quran kanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nomor 3. Percaya dengene kitab-kitab Allah, carane iman, kitab-kitab sing temurun saking langit wonten 100 sekawan. Sing cekawaniku Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nomor sekawan iman tengene Nabi dan Rasul. Carane lengi manake Nabi secara gemblengan diterangake Nabi-Nabi Gusti Allah niku wonten 144,000. Sing diangkat dadi Rasul wonten 313. Sing wajib diyakini secara rinci ono 20. Lho meniku wis dikekno nazam karo Aqidatul Awam, Hum Adamun Idrisunuhun Huduma Soleh wa Ibrahim Ukulunu Tabak. Niku wonten 20. Lajeng iman dengan dina kiamat, dina ba'as, bakale wong mati-mati, bakale ditangekake saka alam kubur, dikumpulake nang ladang mahsyar, perlu dihisab. Lho niki lho, hebate Gusti Allah. Nanti diterangake nang ana Quran, innallaha sari'ul hisab. Gusti Allah cepet hisabe. Nglanjrat manusa sak jagat. Mulai Mbah Adam nganti kiamat kok cukup 6 jam. Bisa mana? Ngisap nglanjrat mulai berhajat nanti manusia sing paling akhir niku setengah hari 6 jam. Padahal pemerintah Indonesia, hakim-hakim Indonesia lanjut enjeling itu orang-orang itu dipatahkan karo moratuannya niku mas sepulang durung rampung orang siji niku sepulang durung rampung kusi Allah lanjut pengusaha dunia ning setengah hari sari ul-khisab ini kaya nomor 6 percaya dengan takdir kodak-kodari Allah sedoyo makhluk niku sampun wonten kepastian saking kersane Allah ana sing didadekake Islam ana sing dadi kafir ana sing didadekake sugih ana sing didadekake fakir ana sing didadekake wong pangkat ana sing didadekake wong sing ora pangkat mengono sak teruse niku wis karo takdir nek wis takdir niku dilalah wis budhae le budhae peter banget temno ana nek bumi donga nek dilalah nek nasibe peper ya ora iso sugih dilalah engko nek nasibe dadi wong sugih senajan rambut gawe iku ya dilalah ana hari iki nek ngatene iki ampun lajeng kita yakini akhir wis aku ora sambut gawe wae anggen nasibe sugih lah sugih aja ngono tetep ikhtiar usaha supaya bisa untuk rezeki sing jembar dene engko dilalah ora iso yes badan takdire carane kaya ngono wong ora pati sing mimpin Nabi Musa niku sing mimpin sing mulasara Fir'aun mulai cilik niku dipulasara Fir'aun mulai bayi neng akhirnya jadi nabi lan rasul wonten Musa Samiri sing kene dipongkar malaikat Jibril sing mau malaikat Jibril dimi malaikat Jibril malah jadi kafir wis pancen takdir nganti disiarake dening ulama famusalladzi rabba ujibrilu kafiru famusalladzi rabba fir'aunu mursalu فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ مُوسَى سَيْدِ مَنْ جِبْرِيلْ مُلَيْ تِلِي مَلَا تَتِي وَنْ كَافِرُ مُوسَى Saiki mong Fir'aun mulai cilik malah jadi nabi lan rasul. Ngaten iki ampun digo landasan wis anakku dadak sekolah no kabeh. Engko nek dadi wong pinter lah pinter dhewe mboten saged. Carane mboten ngaten dididik sing apik. Engko ben dadi wong apik. Dene wis dididik dadi wong apik kok gak iso takdir niku carane ngoten kita kan dereng ngerti nasib takdire iki yuk menu nasib gaibi muttaqin kedah percaya dadi nek ana wong sing ora percaya barang gaib rak percaya anane dina ba'as warga lan neraka dudu muttaqin Orang ni orang orang mutakin kok orang Kristen mutenenten. Mutakin mesti orang Islam pasti pasti. Kecoba iman barang gaib nomor loro wayuki munas solata lanju menengake sapa lali na eng solate. Pengertian ju menengake tekesi ngajekake dinesake le sholat ganti syarat-syaratnya ditetepi boten kur sholat tak sholat kudu wis manjing waktu sholat kudu madhep kiblat sholat kudu nutupi aurat sholat kudu suci saking hajat cilik hajat gede lan suci saka najis. Iki wayo pemo nasolata. Ojo mati brojol waktune kejaba uzur. Nganti digasakna Quran wong sing salat tapi di luar waktune disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lali le salat tegese ora pas waktu ne, tapi wayupi munas sholata ngadek kake. Yupi munas akoma yupi ngadek kake. Tegese dilakoni sing temanan menurut syarat rukune. Wa mimma rozakna gumlan saking barang. Rozakna gumkan padeh rizki singgun Allah ing ladina. Yung fiquna iku podo infak, podo nyumbangake sapa ladina. Rizki sing tak parengake, sebagian disumbangake. Sumbangane pun, ana sing sumbangan wajib, diarani zakat. Ana sing sumbangan sunat, diarani sedekah. Bahasane Quran, wa mimma. Setengah sangking. Jadi zakat itu sitik. Penyimpan uang. Atau barang dagangan. 1/40. Upamanya sampai dagang. Penghasilnya ada 40 juta. Zakatnya cukup 1 juta. Jadi wamimah setebagian. Sebagian kecil, 1/40, bukan 1/10 deh, 1/40. Petang puluh juta, namun zakat 1 juta. Jadi, diwarane bahasane Quran, wa mimma setengah saking. Di bukan kata zakat. Sawah-sawah dengan tanah pari, jagung. Wajib pakai zakat. Nek tadah hujan, 1/10. Nek dikangeli di yasane, 1/20. Jadi pamane untuk 10 ton, zakat 1 ton. Nek di yasane dikangeli, 1/2 ton. Murah. Bahasanya Quran, wa mimma razaqna hum yunfikun. Lutang ini tidak mau tendahat hati. Bertenggahat poso. Hayate poso. Tengahnya cu sekali. Ayat haji. Getem cu sekali. Al-Hajju asyurum ma'lumat faman farada fihin al-hajja wala rafasa wala fusuka wala jidala fil-hajj. Suratnya tetap Al-Baqarah dengan juz salih. Mereka Quran boten urut dan delok situasi sikon. Jadi leposo getem juz salih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi tetap tak boleh surat Al-Baqarah. Kejapa itu ditambah mana? Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladzina bima unzila ilaika kelawan dawuh wahyu unzila kang ditemurunake pema ilaika marang seliramu Muhammad yaiku Quran. Kudu percaya anane Quran. Kejaba percaya dilakoni perintah-perintah ditinggal isi larangane. Kejaba Quran wamalan kitab-kitab unzila kang ditemurunake pema min qablika saking sadurunge roh Muhammad. Rupane kitab Taurat, Injil, Zabur, lan liyane sing jumlahe ana 101. Kejaba Quran 103. Iku dipercaya. Lah kangge kita umat Islam sak mangke. Rene kitab Injil lan Taurat niku wonten perubahan. Keterangan perubahan tengene Quran yuharrifunal kalimah amma wadi'i wong Yahudi, wong Nasrani dongo wang wai kitabe ora pas temurune wong Gusti Allah ku maha siji ora mutra ora ana bapak ibune ngono ana Injil diterangake ana sing nerangake Nabi Isa anake Gusti Allah. Ana sing arane Gusti Allah karo Nabi Isa, raga karo nyawa, ragane Isa, nyawane Gusti Allah. Ana sing dipaham telu-teluning atunggal. Gusti Allah, Maryam, Isa, iki nek kumpul ringane Tuhan. Nek ora kumpul gak ana Tuhan. Nek ngono percayane iku jenengane wong bodho. Isa kan lahir, Maryam lahir. Nek Isa Maryam durung lahir berarti gak ana Tuhan. Nek gak ana Tuhan, alangi cek ora ambruk. Ketara bodohne wong Kristen kaya iku ketara bodohne. Diapusi ngono ya gelem. Mulane nanu dikandani, dibisiki. Percaya rengene kitab-kitab rapi. Lah kanggo kita umat Islam carane mercayani ditambah kita wajib yakin lan percaya nek Gusti Allah pun nate nurunake kitab Taurat, nurunake kitab Injil. Tapi menghadapi Injil sakmangke, Taurat sakmangke, kita yakin Injil saiki perubahan. Ya, wajib nek katake kitab-kitab sing beredar Injil sakmangke niku mboten asli. Ya, wajib nek katake ora asline Bibel saiki. Sebab dirobah karo pendetane wong ana kitab kok iso dhewe ana sing ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah, ana sing ngarani Nabi Isa karo Gusti Allah ku raga karo nyawa, ana sing ngarani Gusti Allah Maryam Isa telu-telune ngatunggal. Wong kitab suci kok iso rip akidahe dhewe-dhewe. Jelas kainan. Lah kita Islam, bang Islam lah ono perbedaan. Perbedaane wong Islam namun masalah furu'iyah. Jadi ora masalah pokok, masalah furu'iyah. Contone kaya upamane wong lanang karo wong wedok demean, wong wedok sing orang mahram demean. Menurut Imam Hanafi orang batal. Menurut Imam Syafi'i batal. Sebabe apa? Sebabe ana hadis sing nerangake. Ibarate hadis. Qabala Rasulullah ba'da nisa'ihi summa kharaja lis-salati wa lam yatawadda. Maknane Kanjeng Nabi tahu mencium sebagian istri salat tanpa wudu. Rawahul Bukhari. Tak balani jangka iki sing atas-atas sing ngartekake. Kanjeng Nabi mencium sebagian istri lajeng salat boten wudu. Niki dienggo dalil Imam Hanafi lanang wedok demekan ora batal. Buktine Kanjeng Nabi salate ora wudu. Nah hadis iki ya dienggo Imam Syafi'i. Bisa ngalah. Kanjeng Nabi mencium sebagian istri sing cerita Aisyah. Iki berarti sing dicium dhe'e. Nek dhe'e ningali nang kamare wong liya ora mungkin. Lah ceritane Bu Aisyah nalika dicium iku nalika nakak cine Kanjeng Nabi umure Bu Aisyah lagi 6 tahun. Kanjeng Nabi umur 50. Bu Aisyah umur 6 tahun. Jadi wong lanang karo wedok demekan sing durung gedhe ora batal. Jadi upamane ana wong wedok mondong bayi wedok umur 2 tahun sampai nambung boten batal. Tapi aja mondok, aja ngambung sing mondong. Sakit Nabi betul, ini ke endah. Mana aku sayang benar, sayang di. Wallahu alam. Nah, mana ditakoni, sayang benar, sayang cocok. Nah, sayang cocok, sayang di. Benjeng, ini ku hae Kanjeng Nabi, hae Gusti Allah. Jadi Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Orang yang akalnya luar biasa. Jadi nalika iku ana keterangan Kanjeng Nabi pun dipundhut mantu Abu Bakar dirabekake karo Aisyah. Aisyah durung dikandhani. Nah, terus Aisyah diutus karo bapake Abu Bakar kon nampake kurma sak nampan. Nah, si bocah no, umur 6 tahun. Terus ngaturno hadiah di tampan Kanjeng Nabi. Sing di tampan Kanjeng Nabi mboten nampane. Nampan di tampake Kanjeng Nabi buka kudunge Aisyah. Aisyah diambung. Aisyah durung ngerti nek wis di bojone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun ngerti. Belayu nalika itu. Ngomong apa pada ngabung. Kanjeng Nabi yang menengahnya. Wes. Tak usah ini. Ini peristiwa ini. Jadi hadisnya jadi sisi. Ini tanggapannya dewe-dewe. Kanjeng Nabi ngabung sebagian istri. Jadi sholat tanpa wudhu. Imam Syafi'i nanggapi. Jadi nak bucah wedoke durung balik. Orang batal ke wudhu. Mana dikudal ya. Berarti Imam Syafi'i luar biasa. Padahal Imam Syafi'i ini ku mboten tua. Nalika jadi mujtahid umur 15. Wis luar biasa. Umur 15 itu apalane hadis alangan Quran luar biasa. Alane cocok kalau kita lah. Kita yang nalangake lanang wedok nek durung balik orang batalke wudu. Nek wis balik batal ke wudu niku madzhab Syafi'i. Nek madzhab Hanafi ora ana batal. Terus ana sing lucu nambah-nambahi jebat iki wong lucu. Awang demek lencong e ora batal, demek uang kok batal. Nek ngono uang karo lencong ra utama lencong ngono. Iku kelis, iku tambah-tambahne wong saiki kleru. Niku ana wong sing dalan ngono tak jawab. Iki masalahe ora utama-utamanan. Sengkring karo ra sengkring. Nek ana wong lanang karo wong wedok demekan kok ra sengkring, uang pawai wis nakal cilik mulai ku. Nah, kalau kata nakal, jadi nak demek pawai itu sengkering. Nak sengkering, wajib wudu. Mulanya cara mazhab Malik, jalan tengah. Demekan, nak sengkering, wajib wudu. Nak lak sengkering, orang wajib. Mana ni? Jadi masalah mazhab. Dah kulau panjenengan, wong Islam, pokok masalah orang masalah sing pokok tapi masalah cabang jadi bertenatan orang nak wong kafir lah masalah akidah jadi nak salah jauh neraka. Nah nak kanggo kita bosen sing bener ganjaran itu sing salah untuk ganjaran si kepenak. Iza jtahadal alim fa'asabah falahu ajrani wa iza jtahadah fa'akhtah falahu ajrun wahid. Nek ana wong alim ijtihad nek bener untuk ganjaran dobel nek salah untuk ganjaran siji ora ana dosane. Nah wa bil akhirati hum yuqinun lan kelawan dina kiamat bisa akhirat. Hum utawi ladina yukinun. Iku padha yakinake, padha mantep sapa ladina. Jawang sing ana kono ku besok nok endi panggonane. Ulaika utawi mangkono-mangkono wong sing persipatan muttaqin. Yukimu yukminu nabil ghaibi. Yukimu nasolata. Mimma razaqnam yunfikun sa'teruse ala hudan iku netepi pitutuh bener pitutuh mir rabbihim saking pangerane. Lan besok wong utaki ku dijokok endi wa ulaika humul muflihun utawi mengkono mutaqin hum ya ulaik al muflihun. Nah itu wong sing bejo-bejo. Jadi wong Islam mutakin ku wong bejo bakal enak suwarga. Lalu nak kafir piye? Besok diterangake innaladina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arjuna tiba'a wa arina al-batila batila. Warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.